kolela ya mwasi na Yesu. Mawa mwasi na Yesu nde etonga na ye. Etonga na ye nde eklesia. Nanyaka bolanga ina Yesu. Nanyaka bolanga ina Yesu. Kolungu te minyoko te mibungisi te. Koto moko te anje pete akabolanga na bolimona Yesu. Nanyaka bolanga ina Yesu. Nanyaka bolanga ina Yesu. Kolungu te minyoko te mibungisi te. Koto moko te anje pete akabolanga na bolimona. Ina.